Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Datuk Ilyas bin Fakir Muhammad, kemudian beserta Datin Zahara beserta seluruh keluarga, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan, tuan-tuan, cik-cik, jemputan majlis, tak dapat saya sebutkan. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini tentang ridha. Bila hub cinta, maka lawan daripada kata hub itu al-buhdu. Hub cinta, lawannya buhdu, benci. Maka ridha, lawan daripada kata ridha adalah as-sukhtu atau marah, risau, tak senang hati. Kata ridha ni sudah menjadi bahasa orang Melayu, sehingga nama orang pun banyak ridha. Tapi kerana susah menyebut ba, maka banyak menyebut jadi reza. Maka murtada disebut murtaza. Ridha Pahlawi menjadi Reza Pahlavi. Maka sebenarnya tulisan Arabnya adalah ridha. Ridha menurut bahasa artinya lawan daripada kata risau hati, susah hati, marah kerana tidak bersetuju dengan sesuatu. Sedangkan makna ridha menurut para ulama artinya sukunul qalbi bimururil qada. Hati merasa senang manakala menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita marah bercampur risau dengan segala keputusan Allah, maka sesungguhnya kita tidak ridha. Dan orang yang tidak ridha susah nak bersyukur, kerana ia lebih memilih apa yang ada dalam hati dia daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat Nabi itu dia tidak disebut master, tak disebut PhD philosophy of doctor, tapi dia disebut Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Inilah peringkat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman menyampaikan tazkirah, belum pernah lagi ada orang memanggil, mari kita dengar tazkirah daripada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, lalu semua menjawab radhiyallahu anhu. Belum. Kita hanya baru berucap di masa pagi hari, kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridha menerima keputusan Allah. Itu pun di hujung lidah, di tepi bibir. Belum lagi masuk ke dalam hati. Manakala Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, marilah masuk ke dalam Islam. Apa kata orang Arab Badui? Waqalatil a'rabu qalu amanna. Ya Muhammad, kami beriman, kami percaya kepada engkau. Maka saat itu juga turun ayat, apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka yang Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kami hanya baru setakat berislam, berserah diri sahaja kepada Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi ia masuk ke dalam hati kamu, ia hanya baru terucap di bibir dan di lidah kamu sahaja. Oleh sebab itu, bila pagi kita disuruh dua kali ucapkan sehari semalam, pagi lepas subuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, lepas asar satu kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Bila luput asar terlupakah, maka kita boleh ganti selepas maghrib. Bila maghrib tak juga kita katakan, maka kita katakan selepas isyak atau sebelum tidur malam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Setelah semua orang masuk ke dalam surga, Maka Allah pun bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Wahai para penghuni surga, kamu nak apa lagi? Surga dah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar sudah dapat. Dan tadi pula di rebung restoran, kita dah bahaskan 10 pintu menuju surga. Alhamdulillah Ustaz, 10-10nya kami dah lalui. Alhamdulillah. Setengah lagi, tambah 5. Satu pun belum. Innalillah. Manakala kita lalu pada 10 jalan ini, kita pun masuk ke dalam, lalu kita kata, "Ya Allah, aku sudah masuk ke dalam." Maka Allah pun bertanya, "Madza turidun?" Apa lagi yang kamu kehendaki? Maka saat itu semua penghuni surga berkata, "Ada satu yang belum kami dapat, ya Allah." Apa dia? Ridhaka. Ridham. Kerana ada yang lebih besar daripada surga. Itu yang disebut Allah. Manakala ia menyebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada surga yang mengalir air-air sungai di dalamnya. Wa masakin thayyibatan. Tempat-tempat berteduh yang menyenangkan hati. Di sesudah itu apa kata Allah? Wa ridwanum minallah akbar. Ada yang lebih besar daripada surga, yaitu ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manakala kita berdoa kepada Allah, "Allahumma inna nas'aluka surga dulu kah ridha dulu?" "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah." Ridha dulu, kerana manakala dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, pasti dapat surga. Maka yang pertama kita minta, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah." Orang yang mati menghadap Allah itu, maka yang diundang sebagai tamu Allah adalah orang yang ridha. Dipanggil dengan panggilan kesayangan. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan." Orang yang ridha itu disebut dengan radhi kalau dia lelaki. Sedangkan perempuan disebut radiyah. Siapa nama awak? Radiyah. Itu maknanya dia ridha. Maka tuan-tuan carilah perempuan bernama radiyah yang ridha terhadap semua keputusan suami. Radiyatan mardiyah. Dia ridha, Allah pun ridha kepada dia. Orang yang ridha itu disilakan Allah Ta'ala, "Fadkhuli fi ibadi," masuklah engkau bersama hamba-hambaku. "Fadkhuli jannati," masuklah engkau ke dalam syurga. Maka kita ulang salam itu 3 kali dalam surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Anak bertanya, "Mak, kenapa kita ulang 3 kali? "Dari dulu memang begitu. Ikut sajalah." Kerana ingin hati amat sangat mendengarkan panggilan dari Allah, "Salamun alaikum," keselamatan untuk kamu, "tibetum," kamu sudah buat baik, "fadkhuluha khalidin," yang mendapatkan itu hanya orang yang ridha. Yang boleh mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha kepada semua kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi ridha kepada 2. Ridha yang pertama, ridha menerima semua tunjuk ajar suruh tegah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita tinggalkan kerja, tinggalkan kampung halaman, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Ridha. Berapa hari pergi? Paling cepat sepekan. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, 10 hari bulan Zulhijjah, melantar jumrah, 11, 12, 13 mabit di Mina. Saya rasa-rasa di Mina sekarang. Hemah. Ridha. Tinggal ini semua, ridha. Ridha menahan makan dan minum mula daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari, 12-15 saat. Ridha. Ridha dalam keadaan sejuk, ambil air untuk berwudu. ridha. InsyaAllah ridha ini semua kita ridha. Ridha salat, ridha puasa, ridha zakat, berzakat, berinfak, bersedekah. Aku yang cari ini pergi pagi pulang petang. Aku yang susah mendapatkan ini. Kenapa mesti keluar untuk berzakat, berinfak, bersedekah? Ridha. Ridha puasa, ridha umrah, ridha haji, ridha zakat, ridha tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan fikiran. Ridha. Ridha yang pertama ni, insyaAllah kita semua lulus. Saya husnuzan, kita lulus. Tapi ada ridha yang susah. Inilah ridha yang kedua. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin lalu dari jalan ini, tapi Allah inginkan kita kemari. Maka pada saat bersesuaian antara kehendak Allah dengan kemahuan kita, maka disebut dia dengan taufiq. Tentuan dari Pekanbaru ada 14 jamaah akan lalu dari jalan ini. Ustaz Abdul Somad bersama Kapten Razak akan lalu. Di mana kita berjumpa? Akan berjumpa di rumah Datuk Ilyas Datin Zahara. Maka pertemuan kita ini disebut dengan taufiq. Bersama kehendak Allah dengan kehendak kita. Malam ini banyak yang akan diurus, sibuk dengan urusan masing-masing, tapi kita tinggalkan itu kerana Allah menyuruh idza da'aka, bila saudaramu mengundang fa'ajibhu, maka sambutlah undangan itu, datanglah. Bila ada menjemput engkau, maka datang pada jemputan itu, kerana ia saudaramu seiman. Maka manakala bersatu kehendak kita dengan kemauan Allah, saat itu kita sedang mendapatkan taufik. Maka selalu kita berkata, semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Semoga kita selalu memperolehi hidayah dan taufik. Mengapa? Karena tak semua orang satu antara kehendak dia dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contoh suri tauladan kita dalam hal ini? Maka Allah suruh Nabi bercerita tentang Nabi-Nabi. Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah para Nabi itu. Buat apa diceritakan kisah ini? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan, semoga mendengar cerita itu, mereka mulai berfikir. Fikir itu pelita hati. Tapi terlampau lama berfikir membuat orang sakit hati. Berfikir bila dibelah, maaf cakap, kepala kelinci, maka apa yang ada putih tampak cair, yang ada, ada juga di kepala manusia. Bukan itu yang dimaksudkan. Itulah yang tak ada dalam kepala haiwan. Afala tahqilun, afala tatafakkarun, afala tatalakkarun. Kenapa tak berfikir? Kenapa tak merenung? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati itu dah mula terkunci daripada untuk berfikir? Hari ini banyak orang yang ada kepala tapi tak boleh diajak untuk merenung dan berfikir. Terlalu sibuk memikirkan yang tak semestinya untuk difikirkan. Allah masih sayang sehingga dia tutupi kepala itu, boleh tutup dengan pakaian Islamik. Boleh tutup dengan pakaian Arabia, boleh tutup dengan sampul, tapi isi Allah sahaja yang tahu. Kalaulah Allah tak sayang, mungkin nampak tulisan off. Bagaimana nak ubah off ni menjadi on? Yang pakainya orang putih. Orang putih tulis buku, A Cook Chicken Soup for the Soul. Apa isi buku itu? Cerita saja. Dia tak ajak orang, marilah berfikir tentang ini, kau boleh, tak ada. Saya buka buku itu isinya cerita saja. Apa buku ini? Kenapa dia bercerita sahaja? Karena dia tidak ingin mengajak orang, mesti begini, engkau buat ini. Tapi dia ingin baca buku ini, engkau akan berfikir. Maka manakala kita baca Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tak ada anak. Menikah sekali lagi dengan Hajar, tak juga ada. Usaha sudah, makan-makan yang elok sudah, berdoa sudah, maka punca daripada usaha adalah riba. Marah, risau, bersusah hati. Dapatkah susah hati sumpah serapah merubah keadaan? Bila sumpah mampu boleh merubah keadaan, tentulah kita cukup bersumpah serapah keadaan yang buruk boleh menjadi baik. Ibrahim alaihissalam sampai pada puncak ridha, menikah sudah, usaha sudah, akhirnya dia sampai pada titik ridha. Saat itu apa kata dia? Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Ibrahim alaihissalam sampai pada ridha itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, sudah alih bahasa ke bahasa Melayu, baik elok dibaca, maka di sana disebutkan, manakala Ismail lahir, umur Ibrahim 86 tahun. 86 tahun Allah menguji ridha Ibrahim. Jadi kalau ada jemaah datang berjumpa dengan saya, Ustaz, saya ini sedang risau dan susah hati. Apa yang dirisaukan? Dah 3 tahun menikah, belum juga lagi ada. Sabarlah Ibrahim sampai pada ridha. Berapa lama? 86 tahun. Takkan saya nak tunggu 86? Allah ceritakan kisah itu supaya kita ambil i'tibar. Maka khatib Jumat berkata, fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang punya pandangan batin dan hati, ambillah pelajaran. Bila Ibrahim yang bergelar Khalilullah, orang paling dekat dengan Allah, begitu ujiannya 86 tahun, apatah lagi kita yang amat sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Ibrahim, kita ni siapa pun tidak. Maka mengukur diri, mengukur bayang-bayang, membandingkan diri dengan Ibrahim alaihissalam. Itu maka nama Ibrahim sebut 4 kali. Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengambil rida Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tak menyumpah serapah. Ibrahim tak berkeluh kesah. Ibrahim rida. Maka Ibrahim termasuk orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut namanya bukan setakat sebatas itu sahaja. Menyebut Ibrahim mengambil iktibar pelajaran dari kehidupan Ibrahim alaihissalam. Anak pun lahir. Tak lama sesudah Ismail lahir, maka yang dulunya dianggap akim, akim perempuan yang tak mungkin melahirkan kerana usia, kerana kesihatan, kata orang tak mungkin dia melahirkan anak. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sarah melahirkan anak 13 tahun selepas kelahiran Ismail. Maka manakala Ismail lahir umur Ibrahim 80, manakala Ishak lahir umur Ibrahim 99 tahun. Allah ingin bercerita kepada kita, hai umat manusia yang menyangka Sarah tak mungkin punya anak, kamu sudah bersangka-sangka bahawa tak akan ada lahir. Sesungguhnya kalau aku berkehendak, mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Perempuan yang kamu sangka tak melahirkan anak, tengok, pandang, fikir baik-baik, lahir juga Ishak. Lalu apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan melalui kisah Ibrahim, Hajar dan Sarah? Ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau ridha, aku beri yang tak pernah terlintas di pikiran dan hati. Bila engkau ridha menerima keputusan Allah, maka Allah akan balas dengan keridhaannya yang tak pernah terpikir olehmu. Manakala Ibrahim menikahi Hajar, maka dia sudah putus harap akan kelahiran daripada rahim Sarah. Tapi manakala Allah berkata, kau ridha Ibrahim, aku balas dengan sesuatu yang tak pernah ada dalam akal fikiranmu. Bila engkau ridha, Allah mengambil sesuatu darimu yang tak pernah terlintas dalam pikiranmu, maka Allah akan berikan sesuatu balasan yang tak pernah terlintas di pikiran orang banyak. Itu janji Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ridha, ya, tapi Sarah dan Hajar belum tentu ridha. Orang-orang manusia ini diuji. Makanya kita tak mengatakan wa'ala Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Tapi di ujung itu ada kata Ali Ibrahim. Apa makna Ali? Keluarga. istri dan anak. Ibrahim sudah lulus, tapi Sarah dan Hajar belum tentu. Saat itu diuji keridhaan Hajar. Hajar, sekarang ridhaanmu diuji. Sanggupkah engkau dihantar ke tempat yang jauh? Di mana tempat itu? Disebut dalam Quran. Fi wadin ghairi zi zar'in, di sebuah lembah di bawah bukit. Ghairi zi zar'in, tiada satu batang pokok kayu. Inda baitikal muharram, di samping baitullah. Mengapa disebut tak ada pokok kayu? Kerana hujan tak turun, lumut tak ada, pokok kayu tak tumbuh. Sanggupkah? Ridhakah Hajar? Saat itu keridhaan Hajar sedang diuji. Maka Ibrahim menghantar Hajar dari Palestine menuju Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan masih rata syahrin, sebulan menunggang unta. Manakala sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, disebut kota itu nama lainnya Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah diambil dari kata bakka, berkumpul. Subhanallah, masya Allah, manusia berkumpul di Bakkah hari ini 4-5 juta orang. Itu pun terhad oleh perundang-undangan aturan daripada kerajaan Saudi Arabia. Andai ia buka, mungkin berpuluh juta manusia datang. Karena Bakkah maknanya tajamuk, tempat manusia berkumpul. Sampailah Hajar ke tempat yang tidak ada tanaman makanan. Ridhakah ia menerima? Hati Hajar gelisah. Manakala Ibrahim naik ke atas untanya, Hajar tetap bimbang. Maka ujung jubah Ibrahim dia tarik. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihala. Hai Ibrahim, ya. Kalau A-nya panjang itu berarti ada istifham, pertanyaan. Soalan. Allahu amaraka bihadha. Hai Ibrahim, tolong jawab dengan jujur. Allahkah yang menyuruh engkau meninggal kami di sini? Ada bimbang dalam hati Hajar. Baik aku tanya daripada bersangka-sangka. Yang menyuruh meninggalkan kami di sini ini Allah atau Sarah? Apa jawab Hajar? Naam. Satu kata keluar dari mulut Ibrahim. Naam, ya, Allah yang menyuruh. Saat itu juga ridha Hajar datang. Dia lepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Idzan la yudhi'ana. Kalau memang dia yang menyuruh, dia takkan sia-siakan kami di tempat ini. Pergilah Ibrahim. Yang meninggalkan kami tukang cari rezeki. Yang bersama kami di sini yang memberi rezeki. Apa yang kami sedihkan? Bila yang pergi ini tukang kais rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini pemberi rezeki, apa yang kami sedihkan? Hilanglah cemas, hilanglah takut, hilanglah sedih. Datanglah ridha dalam hati Hajar. Ibrahim pergi dari kejauhan, tak sampai hati Ibrahim menengok anak kecil yang ditunggu 86 tahun lamanya. Di saat itulah dia berdoa. Apa kata Ibrahim? Rabbi, ya Allah, inni aku askantu meninggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzar'in, tiada tanaman apapun, inda baitikal muharram. Tak ada dia kata, ya Allah tolong jaga dia, ya Allah aku nak pergi jauh, tolong turunkan hujan. Tak ada. Malu dia meminta kepada Allah. Allah dah bagi dia yang 86 tahun dia minta dah dapat, dia malu nak minta lagi. Maka dia katakan, ya Allah, ku tinggalkan mereka di sebuah lembah yang tiada air, tiada tanaman. Titik. Itu saja. Dia nak bagi tahu Allah. Apa guna bagi tahu Allah? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Kami tahu, Ibrahim. Jangankan yang kau kata di mulutmu, jangan yang kau gerakkan di lidahmu. Apa yang dalam hatimu pun kami tahu. Tapi apa yang diucapkan Ibrahim? Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ridha, Hajar ridha. Tapi ternyata ridha diuji. Air susu kering, air minum habis, hujan pun tak turun. Saat itu keridhaan Hajar teruji. Naik ke atas Safa, tak ada air. Naik ke atas Marwa, apa pun tak nampak. Bukan macam kita sekarang. Naik ke Safa, ada zam-zam. naik ke Marwah, ada air. Semua sejuk, senang. Masa tu dia tengok ke bawah hanya pasir yang panas. Dan kita tahu macam mana keadaan Saudi Arabia hari ini. Hanya dua saja, panas dan panas sekali. Sesekali sejuk. Tapi saat itu dia tidak risau. Dia tak katakan, ya Allah, aku ni bini isteri Nabi. Aku ni adalah orang suci. Ini anak Nabi. Suamiku Nabi. Kenapa macam ini? Dia sampai pada tingkat rida. Dia tak berkeluh kesah. Dia tak bersumpah serapah. Dia rida. Naik ke Safa tak ada. Naik ke Marwah tak ada. Safa Marwah 500 meter. 7 kali 3, 5 kilometer. Bolak, balik, naik, turun, air tak ada. Risaukah Hajar? Marahkah Hajar kepada Allah? Keluarkah sumpah serapah? Tidak. Kerana caci maki tak merubah keadaan. Kalaulah dengan caci maki air akan memancar, tentu caci maki dua kali air keluar. Maka saat itu dia diam, ridha, berserah kepada keputusan Allah. Tapi tengok, saya tak senang lepas kaji ridha orang menjadi jabariyah. Jabariyah adalah apatis. Tiada usaha. Tak pergi ke pejabat ke? Saya dah ridha, dah kaji ridha Allah tadi dah. Oh tak. Cuba tengok bagaimana Hajar. Dia naik ke Safa, dia naik ke Marwah, dia balik ke Safa, dia balik ke Marwah. Selepas tidak ada, baru sampai pada ridha. Ridha tidak menghilangkan usaha. Manusia tetap berusaha kepada Allah SWT. Ridha tidak membuat Ibrahim berhenti. Dia tetap berusaha. Ridha tidak menghilangkan doa dan munajat kepada Allah. Ridha adalah punca daripada usaha. Bila hanya ridha-ridha saja, inilah penyebab kemunduran umat Islam. Patutlah umat Islam ni mundur. Kita tak maju. Sebab Ustaz sampaikan, ridha sajalah. Kita dijajah oleh orang. Ridha sajalah. Oh bukan. Islam tak mengajarkan itu. Islam yang saya fahami berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata buah daripada ridha Hajar. Apa terjadi? Dia datang, dia tengok. Allah balas ridha Hajar dengan yang tak terfikir oleh Hajar. Lagi-lagi berulang kisah cerita. Bila engkau ridha dengan keputusan Allah, Allah akan balas dengan yang tak pernah terfikirkan oleh akal dan otakmu. Bukan dari tapak kaki engkau air itu datang, wahai Hajar. Tapi dari tapak kaki budak kecil yang belum pandai berjalan. Tumit Ismail ke atas pasir. Saat itu dia tengok. Maka Hajar berkata, zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpullah air, berkumpullah. Hari ini kita minum air. Buah dari apa? Ridha Hajar menerima keputusan Allah. Sukunul qalbi bimururil qada. Tenang hati, tak menyumpah serapa, tak mencaci maki, tidak risau dan marah serta murka. Bimururil qada, menerima keputusan qada, takdir Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada ridha itu sampai hari ini kita tegak di hadapan Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya. Cuma kadang sekarang ni kita nak renung, tak boleh renung lama-lama. Haji, haji, haji, korek, korek. Haji, polis Saudi usir kita dari tempat itu. Bolehlah kita tegak menghadap, ya Allah, ini buah daripada keridhaan Hajar. Berikanlah keridhaan itu ke dalam hatiku supaya aku jangan mencaci maki, memaki-maki keputusan engkau ya Allah. Suaminya lulus, istrinya Hajar boleh. Maka yang ketiga anak, ridhakah anak? Sampai masa falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika sampai usia anak itu remaja, cukup sudah untuk berusaha. Maka saat itu datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku, anni albahuka, aku menyembelih lehermu. Fadzur madha tara, apa pendapatmu wahai anakku? Ayah yang ridha menikah dengan bunda yang ridha, melahirkan anak yang ridha. Apa jawab Ismail? Ya abati. Dia tak katakan ya abi. Ya abi wahai ayah. Ada lembut daripada itu. Ya abati. Wahai ayahanda yang baik, santun dan lembut. If'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Aku ridha menerima keputusan Allah. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang yang sabar menerima kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi, apa yang terjadi pada Ibrahim, Allah ganti. Apa yang terjadi pada Hajar, Allah ganti. Maka pada anak Ismail pun juga diganti Allah dengan yang tak terlintas di pikiran manusia. Dia bawa anak itu ke tempat bukitnya sampai hari ini ada. Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah. Ada ke arah Kaabah, tengok ke atas bukit, ada istana raja. Lepas istana raja, ada pagar putih. Lepas pagar putih, agak turun ke bawah sikit, ada tiang warna putih bulat. Macam kubah di atas. Disitulah Ibrahim membawa Ismail. Dia bawa anak itu. Ibrahim sudah ridha. Hajar pun ridha. Dan saat ini, keujian datang kepada hati Ismail. Ridhakah Ismail? Mulutnya berkata, if'al. Tapi mulut belum lagi boleh dipercaya. Dibaringkan anak ke atas bukit. Watallahu lil jabin. Pisau sudah sampai. Terasa sejuknya keledai. Terasa macam mana pisau letak keledai. Begitulah. Manakala ia akan tarik ke atas, Allah ganti. Fafadainahu bidhibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan seekor kabs, kibas, kambing yang besar. Maka berkumpullah tiga orang yang ridha. Istrinya ridha, suaminya ridha, anaknya ridha. Dan keridhaan itulah sampai hari ini. Safa marwa, simbol keridhaan. Tawaf dan sa'i, simbol keridhaan. Perempuan yang ridha dengan suami yang ridha dengan anak yang ridha. Hanya orang yang ridha sajalah yang boleh memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Lulus anak dan ayah. Maka kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah, kenapa di pangkal ayat itu dia kata wa idh? Kerana banyak orang yang lupa tak ingat. Ingatlah umat manusia yang lupa dengan orang-orang yang ridha menerima keputusan qada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dan Ismail mengangkat sisa baki binaan yang pernah dibangun oleh Adam AS. Adam membina, Adam Idris Nuh. Masa Nuh AS datang banjir besar, seluruh permukaan bumi tenggelam, tapi masih ada lagi baki binaan itu. Maka Allah suruh angkat ke atas. Tapi yang boleh mengangkat Baitullah itu adalah orang-orang yang riba. Selepas itu mereka pun kembali. Tapi tak ada tangga, ya Allah. Bagaimana kami boleh membina bangunan ini? Tegak engkau ke atas batu bulat, lunak lembut batu itu di tapak kaki Ibrahim AS. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Lepas salat sunat, lepas tawaf 7 putaran, maka kita pun salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnat tawaf rakaataini billahi ta'ala. Tapak kaki orang yang ridha. Selepas itu barulah Allah katakan, hey Ibrahim, sudah selesai binaan Kaabah? Sudah ya Allah. Wa azin binas, panggil. Wa azin, azan panggilan. Wa azin panggillah. Wa azin finnasi bil hajj, panggil umat manusia semuanya untuk hajj, berkunjung, berziarah kepada Baitullah. Bila engkau sudah panggil mereka, ya'tuka, mereka akan datang. Bagaimana mereka boleh berdatangan dari penjuru dunia? Ya'tuka rijalan, mereka datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, menunggang unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dari lembah yang teramat sangat dalam. Mereka pun akan datang juga, wahai Ibrahim. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata kalimat mereka akan datang rijalan, rijal, kaki, berjalan kaki. Mereka betul-betul datang berjalan kaki. Mana ada orang berjalan kaki? Guinness Book of Record menulis orang berjalan kaki sampai ke Baitullah. Ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh. Mereka berjalan kaki. Janji Allah kepada orang yang riba kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.